Nah, kemudian ini juga ada selebaran. Nah, yang menjelaskan tentang masalah isbal, ya. Yang inti dari selebaran ini penjelasan tentang masalah isbal, ya. Entah ini yang zahir dari majalah, yang kelihatannya penulisnya dari kalangan Hizbut Tahrir, seorang yang berinisial Yahya A. Nah, di sini dia menyebutkan ada 8 maraji. Nah, salah satu referensinya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, salah, yakni pendirinya Hizbut Tahrir. Nah, walhasil dia menjelaskan tentang hukum isbal di sini, tentang tidak diperbolehkannya isbal. Ada hadis-hadis umum, ada hadis-hadis yang khusus. Maka yang umum dibawa kepada yang khusus. Nah, itu kesimpulannya, bahwa yang terlarang apabila seorang isbal menurunkan kainnya hingga menutupi mata kakinya, yang dilarang apabila seorang itu melakukannya karena sombong. Jadi kalau tidak sombong, tidak mengapa. Kemudian juga dia menjelaskan bahwa isbal itu dilarangnya hanya dalam beberapa jenis pakaian saja, tidak menyeluruh. Ya, tidak menyeluruh. Dia mengartikan kata-kata thawb, bahwa thawb itu yakni tidak menyeluruh sifatnya. Ya. Namun yang dimaksudkan thawb di situ hanyalah seperti sarung, kemudian rida, baju besi, mantel, gamis, dan seterusnya. Ya, dan tidak disebutkan celana panjang. Nah, jadi kelihatannya penulis ini rajin memakai celana panjang. Nah, sehingga tidak termasuk ke dalam jenis isbal. Jadi kalau pakai celana panjang boleh isbal. Yang tidak boleh kalau pas pakai sarung, ya, atau yang lainnya. Dan apa yang ditulis ini pada hakikatnya, wallahu ta'ala alam, talbis. Karena dia tidak menyeluruh dalam membahas. Nah, yang anehnya dia menukil sebagian dari referensi yang seharusnya dia mengambil referensi-referensi yang mu'tamad dalam hal ini. Pada saat dia ingin membahas, apalagi kalau kembali kepada hukum bahasa. Nah, namun yang terlihat di sini adalah siasa, yakni dia ingin mempolitisir pembahasan tentang isbal, sebagaimana Hizbut Tahrir telah mempolitisir agama ini, ya. Karena memang kebanyakan mereka dari kalangan para politikus. Allahu musta'an. Walhasil, dalam masalah al-isbal, ya, hadis-hadis umum dan hadis-hadis khusus. Hadis-hadis umum menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya isbal secara mutlak. Dan ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa yang dilarang tersebut adalah isbal disebabkan karena khuyala, karena kesombongan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa isbal itu merupakan tanda dari kesombongan, fa innaha minal makhilah. Karena sesungguhnya isbal itu termasuk dari kesombongan, dan ini sebenarnya disebutkan oleh penulis ini, namun anehnya justru dia tidak menjadikan itu sebagai hujjah untuk memahami bahwa isbal itu termasuk dari jenis kesombongan. Walhasil dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama sebenarnya telah mencukupkan pembahasan ini. Mereka menyebutkan tentang hukum isbal itu paling minimal hukumnya adalah makruh. Paling minimal. Sesuatu yang sangat dibenci. Ya, itu kalau tidak disertai dengan kesombongan. Kalau tidak disertai dengan kesombongan. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau telah menjelaskan dalam Fathul Bari, bahwa zahir dari sekian banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang yang melakukan isbal walaupun tanpa disertai dengan kesombongan, zahiruha tahrim, yang zahirnya adalah diharamkan. Dan itu yang jelas sekali dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalaupun kita mengatakan ada yang muqayyad, ada yang am, maka mestinya kita membawa kepada masing-masing keadaan. Keadaan yang pertama, seorang yang isbal tanpa disertai kesombongan, tanpa ada rasa sombong, ini tetap hukumnya haram. Berdasarkan keumuman riwayat, ma asfala minal ka'bain fa finnah, apa yang menutupi dua mata kaki itu dalam neraka. Nah, apa yang menutupi, umum sifatnya. Nah, dan barang siapa yang mengerjakan itu karena kesombongan, ini lebih besar lagi dosanya. Dosanya sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ilaih, Allah tidak akan memandang dia, Allah tidak akan berbicara dengan dia, bagi dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Man jarra thawba khuyala lam yanzurillahu ilaih. Barang siapa yang menyeret thawbnya karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan dia. Nah, maka ini dua keadaan, ya. Bukan kemudian di bawah hadis-hadis yang umum pada yang khusus, lalu dikhususkan yang terlarang itu hanyalah disebabkan karena sombong. Hadis-hadis umum mestinya diamalkan secara umum. Nah, oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ketika ada seorang anak yang masuk pada saat beliau dalam keadaan sekarat, sakit, ya, beliau mengatakan, ya gulam irfa izarak, wahai anak muda, angkat itu sarungmu. Fa innahu atqa wa anqa wa abqa. Angkat sarungmu itu karena sesungguhnya itu lebih bertakwa, lebih bersih, karena orang dibawakan dia nyapu tanah, ya. Dia membersihkan halaman sekitarnya. Nah, itu kalau isbal. Kata Umar bin Khattab, angkat itu lebih bersih. Nah. Ya, wa abqa, dan lebih menetapkan pahala seorang. Nah, Umar tidak bertanya, apakah kamu mengamalkan karena sombong? Tidak. Ya. Nah, tidak perlu ditafsir dalam masalah itu. Kemudian, siapa yang bisa menjamin kita tidak mengamalkan karena sombong? Siapa yang tidak menjamin? Ketika seorang, misalnya, ada yang musbil, lalu kemudian ada seorang menasihati, ya akhi, angkat sarung. Ya. Kalau tinggi setengah betis itu izratul mu'min. Itu adalah batas kain sarungnya seorang mu'min. Akan tetapi tidak ada dosa selama mata kakinya terlihat. Ya, yang tidak boleh sampai menutupi mata kaki. Di bawah mata kaki. Lalu dia mengatakan, ya akhi, tapi kan anak gak sombong. Itu gimana kondisi orang seperti ini? Dinasehati, tapi kan anak gak sombong. Itu tanda kesombongan kok. Disampaikan hadis kok mengatakan enggak sombong. Nah. Makanya Rasulullah mengatakan fa innaha minal makhila, itu termasuk tanda kesombongan. Ya, dinasihati malah ngeyel. Nah, ini masyaallah ikhwan rahimakumullah. Kemudian masalah thawb. Nah, di sini anehnya dia menyebutkan beberapa perkataan bahwa thawb ini tidak menyeluruh. Isbal itu hanya dalam pakaian-pakaian tertentu saja, seperti sarung, ya, mantel, baju besi, ya, gamis, dan seterusnya. Nah, hanya itu saja. Celana nggak dibahas, kata dia. Alasannya karena thawb. Ya. Thawb itu apa? Dia sebutkan di sini dari Lisanul Arab, Ibnul Manzur mengatakan thawb adalah libas. Sebenarnya ini membantah dia. Ya, thawb itu libas. Ya sudah libas. Apa itu libas? Sesuatu dinamakan libas karena dia malbus. Yang dipakai. Jadi apa saja yang dipakai oleh seorang itu namanya libas, walaupun di kepala. Nah, makanya Rasulullah SAW juga menyebut isbal itu fil imamah. Di sorban juga ada isbal. Nah, jadi as-sawbu huwal libas. Nah, sebagian para ulama juga mengatakan as-sawbu kullu syai' minal malbusat minal aqmisyah. Segala sesuatu dari jenis-jenis yang dipakai dari berbagai jenis kain. Jadi thawb ini mencakup secara umum. Ya. Antum lihat di Fathul Bari, di Umdatul Qari, Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, beliau menyebutkan bahwa mencakup semuanya. Ya, mencakup izar, bahkan Zabi menyebutkan sarawil juga termasuk. Nah, sarawil itu apa ya? Sirwal. Hah? Celana. Nah, tapi yang lebar ya, bukan bantalun ya. Kalau bantalun yang di zaman Rasulullah enggak ada. Nah, tidak dikenal di zaman kaum muslimin. Bantalun datangnya dari orang-orang kafir tentunya. Nah, ya, sehingga di zaman itu tidak disebutkan tentang bantalun ya. Segala sesuatu, thawb semuanya. Nah, libas karena dia malbus, seperti kitab. Kenapa dinamakan kitab? Li'annahu maktub, karena ditulis. Nah, maka libas li'annahu malbus, yang dipakai, segala sesuatu yang dipakai. Nah, segala sesuatu yang dipakai. Oleh karena itu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah pada saat beliau menyebutkan sebuah riwayat dalam kitab beliau Al-Kabair, ada riwayat yang beliau sebutkan man jarra syai'an, barang siapa yang menyeret sesuatu. Ya. Barang siapa yang menyeret sesuatu, bukan penyebutan tsau. Lalu beliau mengomentari hadis tersebut bahwa hadis ini menunjukkan umumnya. Apakah seorang itu memakai sarung, atau seorang itu memakai sirwal, atau seorang itu memakai rida, atau seorang memakai apa saja. Nah, lalu di sini dia juga berdalil dengan sebagian perkataan para ulama. Ya, dia mengatakan menurut Ibrahim An-Nakhai, thawb adalah jami' seperti milhafa, rida, jubah, dan baju besi, gamis pendek, dan kerudung tidak dipandang sebagai jami'. Ini salah terjemahan. Ya. Ini salah menerjemah. Ini talbis juga ini. Dia juga menyebutkan dari Al-Baydawi. Menyatakan thawb adalah jami' kumpulan gamis, rida, jubah, atau izar, mantel, sejenis jubah, termasuk sarung. Nah, ini juga salah terjemahan. Ya. Nah, setelah dicek, ya, disebutkan di sini referensinya, Ibnu Katsir. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ini Ibnu Katsir sedang menukilkan perkataan para ulama, termasuk diantaranya perkataannya Ibrahim An-Nakhai, tentang makna kiswah, bukan makna thawb. Ya, ketika menjelaskan tentang apa itu kafarah sumpah, ya, surah Al-Ma'idah ayat berapa itu ya kawan? La yu'akhidhukum Allah billaghwi fi aiman walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Ayat 89. Fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Maka penebus dari sumpah itu adalah memberi makan pada 10 orang miskin yang dari tengah-tengah dari apa yang kalian berikan kepada keluarga kalian, atau kiswah mereka. Apa itu kiswah? Ah, ini yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk yang disebut dalam Ibnu Katsir perkataannya Ibrahim An-Nakhai. Ya, katanya kiswah itu saubun jami'. Apa itu saubun jami'? Pakaian yang menyeluruh. Ya. Pakaian yang menyeluruh. Ah, lalu disebutlah contohnya seperti milhafa, seperti rida. Lalu dia sebutkan, adapun seperti dirak baju besi, gamis, khimar, kerudung, itu tidak termasuk jami', gitu loh. Tidak menyeluruh, artinya tidak termasuk kiswah. Jadi kalau ingin membayar kafarah misalnya, udah kasih aja kerudung ke orang. Enggak sah, karena bukan jami'. Ya. Yang dimaksud adalah thawb jami', yang menyeluruh. Nah, jadi sedang menjelaskan apa itu kiswah. Kiswah itu adalah thawbun jami'. Diartikan di sini thawb itu adalah jami', makanya aneh terjemahannya. Ya. Thawb itu adalah kumpulan, makanya dia bingung sendiri gimana cara menerjemahkan ini. Nah. Thawb adalah jami' seperti milhafa. Apa itu maksudnya? Aneh. Ya. Karena memang salah dalam memahami, ya. Begini kalau orang setengah-setengah belajarnya. Nah. Kemudian dia juga berdalil lagi, ya, kaidah usul lagi yang dipakai. Ya, dia mengatakan karena adapun jenis pakaian yang lain seperti celana tidak disebutkan dalam nas isbal. Sesuai dengan pemahaman di atas maka jenis pakaian yang lain ini tidak dikenai larangan isbal karena nama-nama jenis pakaian itu merupakan isim laqab. Para ulama sepakat bahwa tidak ada mafhum atas isim laqab sehingga tidak bisa dikiaskan dan tidak bisa ditarik mafhumnya. Ini salah paham lagi dalam memahami apa itu yang dimaksud mafhumul laqab. Jadi ada istilah di kalangan para ulama dalam pembahasan tentang mafhum al-mukhalafah. Itu macam-macam mafhum. Ya, ada mafhum yang dinamakan mafhumul laqab. Ya. Apa itu mafhumul laqab? Yakni sesuatu yang difahami dari laqab yang disebutkan, nama yang disebutkan, ya, lalu kemudian difahami sebaliknya. Nah, dan perlu diketahui bahwa memahami sesuatu berdasarkan laqab, pemahaman laqab ini termasuk dalil yang paling lemah, ya, di kalangan ahlul usul, paling lemah. Nah, seperti contoh, saya berikan contoh, misalnya anda mengatakan Akrim Zaidan, muliakan, ya, muliakanlah Zaid. Apakah ini menunjukkan bahwa anda tidak memuliakan yang lain? Hah? Apakah seperti itu? Tentunya tidak. Saya hanya mengatakan Akrim Zaidan, adapun yang lain, ya, tidak ada hukum. Nah, saya hanya menjelaskan tentang Zaid. Misalnya ada orang tua datang dari jauh, ya. Anda mengatakan pada seorang pelayan misalnya, Akrim Abi, layani bapakku. Apakah menunjukkan selain bapakku tidak boleh dilayani? Kan tidak. Yang lain tidak ada hukum, boleh dilayani, boleh tidak. Tidak ada hukum. Contoh lain misalnya, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Apakah selain Muhammad bukan Rasul? Kan belum tentu. Banyak Rasul yang lain. Paham? Ini namanya laqab, ya. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Selain Muhammad, nah, kalau kita fahami secara laqab berarti selain Muhammad itu bukan Rasul. Apakah pemahaman ini benar? Jawabannya tidak. Makanya para ulama mengatakan bahwa memahami sesuatu dari laqabnya itu termasuk dalil yang sangat lemah sekali. Sehingga para ulama tidak menjadikan sebagai hujjah. Ini salah faham dalam menggunakan dalil. Ya. Dia mengatakan karena nama-nama jenis pakaian itu merupakan isim laqab. Lalu, coba dia. Para ulama sepakat bahwa tidak ada mafhum atas isim laqab sehingga tidak bisa dikiaskan. Salah faham. Justru pemahaman laqab ini hujjah untuk membantah dia bahwa tidak boleh memahami mafhumul laqab. Sekarang penulis ini mengatakan bahwa yang menjadi isbal itu hanya thawb saja, hanya izar saja, sarung yang disebutkan dalam dalil, apa itu sarung, qamis, imamah, sorban dan seterusnya. Ya. Itu saja. Berarti selain dari itu maka tidak termasuk isbal. Ini namanya pemahaman laqab. Yang ini yang disebut oleh para ulama usuliyin dalil yang paling lemah. Nah ini dibalik. Dia ingin mengatakan, ya, maka tidak ada pemahaman dari isim laqab itu. Berarti tidak boleh dikiaskan. Keliru. Nah, keliru cara memahaminya. Allahul musta'an. Ya. Maka yang seperti ini, ya, model orang-orang yang mentalbis, ya, tidak memahami kaidah secara benar, lalu difahami dengan akalnya tidak talaqqi, lalu kemudian berusaha menerapkan dalam permasalahan yang justru dia terjatuh tidak pada tempatnya. Sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, para ulama silakan dibaca dalam kitab Fathul Bari, mungkin kitab yang paling umum, Syarah Al-Bukhari, itu sebenarnya sudah cukup jelas menjelaskan tentang isbal ini. Bahkan dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Adz-Dzahabi jelas sekali menjelaskan tentang termasuk di antara dosa besar seorang itu melakukan isbal. Nah, dan itu menyeluruh. Ats-tsaub, kalau kita memahami kata tsaub ini sudah menyeluruh, mencakup semuanya. Ya, wallahu taala a'lamu shawab. Saya kira sampai di sini insyaallah. Yang kita bacakan dari apa yang tersebut. Wallahu taala a'lamu.